وصحبه ومواله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، ولم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka juga diimani. Padanya ada dalalah, petunjuk yang menunjukkan bahwasanya pemberian agama adalah pemberian yang hakikiyah. Atiyah, hakikiyah. Ini yang betul-betul sesungguhnya pemberian itu, karunia yang sesungguhnya adalah karunia agama. Al-muttasilah, yang pemberian ini bersambung dengan apa? Bisa'adah, dengan kebahagiaan. Ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah, dunia dan akhirat. Nah, ini dia. Sehingga hadzul insan, bagian seorang manusia dalam kehidupan ini, kalau berupa kefahaman dia tentang agama, maka itu sesungguhnya pemberian yang hakikiyah, rezeki yang hakikiyah, nikmat yang hakikiyah. Yang segala pemberian selain ini tidaklah dibilang nikmat, tidaklah dibilang sebagai kebahagiaan, bila tidak ada nikmat ini. Karena memang nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat hidayah, nikmat agama ini, inilah yang membawa kepada as-sa'adah dunyawiyah wa ukhrawiyah, kebahagiaan dunia akhirat. Ini harus selalu tertanam dalam diri. Selalu tergambar dalam pikiran bahwasanya kebahagiaan manusia, kebahagiaan hamba itu bila hamba tadi dikaruniai oleh Allah kefahaman tentang agamanya. Bila hamba tadi dikuatkan imannya, diteguhkan Islamnya, dijadikan sebagai ibadullah haqqan, hamba-hamba Allah yang menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Halas. Ini sudah apa? Pemberian yang hakiki. Wasallam, tanpa perlu melirik kepada pemberian-pemberian yang lain yang Allah berikan kepada manusia, entah itu harta benda, kekayaan, tak perlu dilihat, jabatan, kedudukan, ketenaran, tak perlu dilihat, karena enggak ada bandingannya. Kuncinya kebahagiaan dunia akhirat hanya ada pada apa? Hadzal-din, agama ini. Siapa orang yang diberi bagian kefahaman tentang agama ini dengan bagian yang besar, maka sebesar itu pula kebahagiaan dia, sebesar itu pula kebaikan hidupnya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Tidak dikatakan Allah pahamkan dia tentang cara berdagang jadi orang kaya, tidak. Tanda kebahagiaan bukan itu. Tidak Allah pahamkan dia tentang bagaimana jadi pemimpin ya, yang kemudian berkuasa, tidak. Tidak semuanya, tapi yang ada adalah apa? Yufaqihu fid-din. Allah akan pahamkan dia tentang agama. Ini alamat khair, alamat kebaikan. Yang dikatakan oleh para ulama kita, kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini mencakup kebaikan duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat. Dan itu nampak pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, beramal soleh, amal ibadah, baik itu lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, punya iman dan amal soleh. Bagaimana orang bisa punya iman dan amal soleh? Tentulah orang yang apa? Paham tentang agama, mengerti tentang agamanya, sehingga dia punya iman, dia punya amal soleh. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa orang yang beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik, bahagia. Ini kuncinya. Banyak atau sedikit hartanya, kaya ataupun miskin, kalau dia punya iman, punya amal soleh, itulah yang menjadi inti kebahagiaannya, bukan kayanya, bukan miskinnya. Jadi pejabat atau bukan pejabat, kalau dia punya iman dan amal soleh, itulah yang menjadi ukuran kebahagiaan dia, bukan pejabat atau rakyatnya. Dan ini kebahagiaan dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat kami akan berikan ganjaran balasan untuk mereka ya, dengan yang jauh lebih baik dari amalan mereka sewaktu di dunia, yaitu al-jannah, ridwanu minallah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia dunia dan akhirat bila punya apa? Punya iman dan amal soleh. Dengan apa orang punya iman dan amal soleh? Nah, bil fiqh fid din, dengan kefahaman dia tentang agama. Jadi apa yang disebut dalam hadis tadi ditunjukkan dengan jelas dalam ayat ini. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan hidupnya orang beriman. Orang beriman lagi. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan hidup orang yang beriman itu semuanya baik. Maka enggak boleh orang itu kalau dia mengaku beriman mengatakan apa? Ah, saya lagi apes. Saya lagi sengsara ini. Atau yang semisal, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya orang beriman itu urusannya semuanya apa? Baik. Betapa pemelaratnya mukmin khair. Kefaluk khair. Alhamdulillah. Kalau baik ana bi khair. Alhamdulillah. Kalau enggak baik ya ala kulli hal. Enggak usah ngomong alhamdulillah tepat gini. Nah, enggak boleh. Orang mukmin itu apa? Merasakan kegembiraan dia bukan pada harta, bukan. Merasakan kenikmatan hidupnya bukan dengan kursi yang empuk. Ada yang sebenarnya tidak. Ketika dia mengatakan aswahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslim wa makanan dan musyrik. Nah, itu termasuk zikir pagi tuh. Difahami baik-baik. Kita berbagi pagi ya. Di atas fitrah Islam. Akidah kita Islam, ibadah kita Islam. Ya. Wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimat ikhlas la ilaha illallah. Wa ala dinin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di pagi-pagi di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan di atas millah bapa kita Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini harus selalu diingat-ingat dalam hati, dibesarkan nikmat iman itu. Setiap kali kita memasuki hari demi hari, ditetapkan iman itu terus pada diri ini. Bahkan semakin dikuatkan, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak apa? Mengingat-ingat nikmat iman ini. Makanya diantara zikir yang biasa dibaca oleh Nabi SAW setiap pagi dan sore itu baca itu. Juga membaca apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Itu ucapan-ucapan yang apa? Untuk meneguhkan dalam hati ini, membesarkan dalam hati ini kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan taat, kenikmatan terus. Dan inilah fadilah dari Allah, yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan seorang hendaklah berbangga dengan fadilah Allah seperti ini. Dengan Islam, dengan iman, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah wa birahmatihi, dengan fadilah Allah dan rahmatnya. Fabidhalik, dengan itulah. Falyafrahu, hendaklah mereka itu berbangga. Kalau dikasih apa? Dikasih nikmat iman, dikasih pengetahuan yang bisa meningkatkan imannya, meningkatkan Islamnya, takwanya. Dengan itulah hendaklah seorang itu apa? Yafrahu, berbangga, merasa mulia, merasakan kebesaran nikmat tadi pada dirinya. Huwa khairum mimma yajma'un. Dia pemberian yang seperti itu jauh lebih baik dari apa yang mereka manusia itu kumpulkan, yaitu ad-dunya wa ma fiha. Dunia seisinya. Nah, yang seperti ini perlu di betul-betul diingat, dibesarkan, ditinggikan. Naam. Maka tidak boleh seorang mukmin itu mengecilkan nikmat iman yang ada pada dirinya. Mengecilkan nikmat Islam, nikmat taat, nikmat ilmu, nikmat sunnah yang Allah berikan pada dia. Ya, dengan kemudian dia apa? Merasa iri dengan dunia yang diberikan kepada manusia tadi tanpa adanya nikmat ini. Ya. Sungguh merugi seorang yang apa? Merendahkan nikmat iman kemudian menganggap besar nikmat apa? Dunia tadi. Terlalu banyak dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar apa? Jangan tersilaukan dengan apa? Kenikmatan dunia yang Allah lebihkan ya, kepada manusia. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-197 sampai 196 sampai 197. Allah Ta'ala la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Janganlah menipu engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bolak-baliknya orang-orang yang kafir di negeri ya, dalam perdagangannya, dalam ininya itunya, jangan membuatmu apa? Tertipu untuk kemudian menginginkan seperti mereka. Allah katakan mata'un qalil, itulah kesenangan yang sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka nanti adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, dan jahannam adalah apa? Tempat menetap. Nah, begitu pula di dalam ayat yang lain pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-28 قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Dan sabarkanlah dirimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersama, terus bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang mengharap wajahnya. Ini bersama mereka orang yang beriman, orang yang taat. Sabarkan dirimu bersama mereka, betapapun mereka itu ya, keumumannya orang yang apa? Rendah dari sisi ekonomi. Sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu palingkan ya, kedua pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia, hanya pengen perhiasan hidup dunia. Wah, melihat ini tokoh ini Kalau dia masuk Islam, masya Allah. Akhirnya kemudian apa? Mementingkan, memperhatikan urusan mereka, tapi mengabaikan mereka-mereka yang sudah beriman. Jangan, kata Allah SWT. Sabarkan dirimu bersama mereka yang beriman bersamamu. Jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka hanya karena apa? Pengen perhiasan hidup dunia. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerapkan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, dan yang lainnya dari ayat yang ikhwah sangatlah banyak yang mengingatkan kita tentang hal itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Nah, sehingga pada ayat ini bahwa utiyan nabiyuna mir rabbihim, dan kami beriman, kita beriman dengan apa yang diberikan kepada para nabi, kepada para nabi dari Rabb mereka, kata Syekh, padanya ada petunjuk bahwasanya pemberian agama, karunia agama, karunia iman, hidayah, itu sesungguhnya adalah pemberian yang hakikiyah. Itulah yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Naam. Lam ya'murna, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintah kita an nu'mina bima utiyal anbiya minal mulki wal mali wa nahwi dhalik, untuk beriman dengan apa yang diberikan kepada para nabi dari harta, dari kekuasaan, harta benda yang sisanya, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Bal, tapi yang dimaksud amarona, Allah merintah kita an nu'mina, untuk kita beriman bima utu, dengan apa yang diberikan kepada mereka para nabi, minal kutub wasyara'i', dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka dan syariat-syariat. Itu yang dimaksud. Paham ya? Naam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya, karena sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Walakin warasul ilma. Tapi para nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Naam, faman akhadahu, maka siapa orang yang mengambil ilmu ini dengan banyak waktunya dihabiskan untuk apa? Cari ilmu, bukan cari duit. Ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, sampai luas ilmunya. Siapa yang mau mengambil ilmunya para nabi ini, faqad akhadha bihadzin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar dari hidup ini. Bagian hidup ini yang besar adalah mengambil ilmunya para nabi. Lihat, Rasulullah tidak mengatakan al-aghniya warasatul anbiya, orang-orang kaya itu pewaris para nabi. Tidak. Tapi siapa? Al-ulama, orang yang berilmu, itulah pewaris para nabi. Bukan al-aghniya. Bukan pula apa? Ya? Al-muluk. Ya? Para raja, itulah pewaris para nabi. Bukan. Al-umara, para penguasa, itulah pewaris para nabi. Bukan. Tapi siapa? Al-ulama, ulama yang diberi ilmu, itulah pewaris para nabi. Kenapa? Karena para nabi tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan apa? Kekuasaan ataupun semisal dari dunia ini, tidak. tapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa orang yang mengambil ilmu ini, maka sungguh dia telah mengambil bagian hidupnya yang besar. Ini faza fauzan azima. Dia beruntung dengan keberuntungan yang besar. Itu yang selalu kita apa? Tanamkan pada diri kita. Maka kerugian yang paling sangat rugi bila seorang itu apa? Menjauh dari agama ini, jauh dari belajar agama, jauh dari mengamalkannya, mendakwahkannya. Habis waktunya hanya untuk mencari bagian dunia ini yang sesungguhnya dengan yang sedikit dari dunia ini dia sudah cukup. Dan untuk apa juga? Nah, berbanyak-banyak di dunia, apakah semuanya dia rasakan? Tanda. Paling yang dia rasakan adalah seberapa. Punya nasi sak bakul paling yang dimakan segiling. Punya ayam goreng seberapa? 10. Paling yang dia makan sebagian kecilnya. Selebihnya enggak bisa dia makan. Enggak muat. Punya pakaian ya, paling yang dia pakai ya 1, masa pakai 10. Begitu seterusnya. Nah, sehingga jangan sampai menyilaukan kita apa? Gemerlapnya kehidupan dunia tadi. Ambillah dari dunia ini apa yang apa? Sekedar memenuhi kebutuhan kita. Tidak lebih. Dan jadikanlah Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita dalam bab seperti ini. Bahkan dalam semua bab kehidupan, beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidupnya yang sangat sederhana, tidur beralaskan apa? Pasir. Sehingga menempel pada sisi tubuhnya pasir-pasir tadi. Dalam ruangannya tidak ada perkakas apapun kecuali hanya beberapa yang itu sangat sederhana. Kemudian Umar bin Al-Khattab apa? Menangis melihat itu. Kenapa? Nabi SAW bertanya, "Ma yubki?" Apa yang membuatmu menangis? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya penguasa Romawi dan Persia itu berada pada apa yang mereka berada padanya dari kemewahan. Sementara engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini, padahal engkau adalah Rasulullah. Sedih melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ikut menangis? Tidak. Bahkan beliau mengatakan, "Awafiya syakkun ya Ibn al-Khattab? Apakah padaku ada keraguan, wahai Ibn al-Khattab? Ama tarda, tidakkah kamu rida? Anna lahumud dunya walana al-akhirah." Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Nah, tidak kemudian beliau apa? Meratapi kehidupannya yang melarat, yang sedih, begitu ya? Tidak. Ya benar. Memang susah hidup kita. Tidak begitu ya kan? Tapi beliau malah apa? Bersikap tegas mengingatkan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jadi jangan kamu merasa apa? Getar. Hanya karena keadaan seperti itu. Jangan merasa ragu dengan kebenaran Islam ini, dengan nikmat iman ini. Ini jauh lebih besar daripada mereka, apa yang mereka dapati. Dia katakan, tidakkah kamu ridha wahai Ibnu Khattab, bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Yang kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu ya, memohon kepada Nabi SAW untuk Allah Subhanahu wa taala mendoakan untuk mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Nah. Wa fihi dan pada lafaz ini juga annal anbiya muballighuna 'anillah wa wasa'itu bainallah wa baina khalqihi fi tablighi dini laisa lahum minal amri syai'un. Bahwasanya para nabi itu adalah orang-orang yang menyampaikan dari Allah, sekedar penyampai, bukan yang membuat-buat, tapi yang menyampaikan. Dan wasa'id sebagai perantara antara Allah dengan hambanya. Dalam hal apa ya ikhwah? Bukan dalam hal ibadah. Dalam hal tabligh dini, menyampaikan agama Allah. Ini hati-hati ya. Kalau orang kubriyun menganggap nabi, begitu pula para ulama, para wali, itu perantara antara Allah dengan makhluk dalam hal ibadah. Ini kuburiyun, musyrikun. Tapi kaum muslimin tidak begitu. Mereka menganggap para nabi, begitu pula pengikut mereka, para ulama, para awliya, para aulia, itu perantara antara Allah dengan hambanya dalam hal apa? Dalam hal penyampaian risalah, penyampaian agama. Ini keadaan mereka, tugas mereka hanyalah menyampaikan sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum minal amri syai', tidak ada bagi mereka dari urusan alam ini sedikit pun. Ya. Dengan apa? Lafaz utiyan nabi, an-nabiyun, yang diberikan kepada para nabi. Tandanya mereka tidak punya apa? Kuasa apapun dalam urusan hidup ini. Apa yang mereka punya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maka manusia itu beriman ataupun tidak bukanlah kuasanya mereka, tapi itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan hukuman ataupun menundanya juga bukan kuasa mereka, tapi itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas mereka hanyalah apa? Menyampaikan. Begitu pula pengikut para nabi dan para ulama, para aulia. Nah, hal ini berulang-ulang disebut dalam Al-Qur'an. Laisa laka minal amri syai', tidak ada bagi wahai nabi dalam urusan alam ini sedikit pun ya, kemampuan. Yaitu ketika beliau perang Uhud, kemudian terluka, kemudian beliau mendoakan ya, keburukan atas mereka, maka turun ayat tadi. Laisa laka minal amri syai'. Ini mengingatkan beliau bahwasanya dalam urusan menimpakan azab itu bukanlah ya, kuasamu, tapi itu kuasa Allah Subhanahu. Bila Allah menghendaki Allah turunkan, bila tidak tidak. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.